Endingnya bahagia. Spesial buat Demak Tercinta, kawan-kawan semuanya yang di sebelah kanan, halo Adela. Nyanyi dulu boleh? Yang apa lagunya? Kuduni koe. Lebih kencang bisa. Tresno ku nomor siji. Dengan ilemu lenjani janji. Kowe teko merani. Sama-sama lagi. Usaha ku mesra Tepuk tangannya buat Demak di sini.